kita bertemu bersama. Senyuman mesra yang kau berikan pertama, terasa indah, hati pun jadi bahagia. Ku mencoba mendekat, mulai tunjukkan rasa. Oh begitu indah pesona cintamu, oh begitu senang rasanya hatiku. Ini ku mulai mimpikan sosok dirimu, dan kini ku mulai bayangkan wajahmu. Kita memulai semua dengan ceria, kau berikan cinta, ku sambut bahagia. Cintamu yang tulus tetap selalu ku jaga. Ku mulai merindu kau tak di sisiku, ku ingin kau tahu kau ada di hatiku. Kau tak pernah ingin jauh darimu, ku ingin kau selalu terangi hidupku. Ku ingin kau selalu menjaga hatimu. Kau telah berubah, egois emosi kini yang selalu ada. Ku merasa aku yang paling sempurna, bagaikan sebuah raja yang sedang bertata. Kini kau selalu campakkan cinta dan kasihmu, kau tak pernah pedulikan hati dan cintamu. Kau selalu tanamkan duri di hatimu, namun kini kau tetap ada di sisiku. Semakin lama api cinta kian membara, semakin kau terjatuh dan merasa tersiksa. Hatimu tak sanggup untuk menahan derita, derita cinta yang kini aku berikan. Luka perih yang selalu kau rasakan, dan kini aku pergi tanpa ada alasan. Begitu kejam tak pernah kau bayangkan, hingga kau menangis dan kini menghilang. Sia-sia, aku yang merasa hilaf karena kau cinta. Ku hilangkan bahagia kini menjadi luka. Kini ku telah menyesal dan kini terdiam, meratapi cinta yang kini menghilang. Kini ku tak tahu harus bagaimana agar kita kembali bahagia bersama. Ku rindukan senyummu, ku rindukan wajahmu, ku rindukan engkau saat memeluk tubuhku. Kau belai wajahku, kau genggam tanganmu, berbagai cerita bersama hatimu. Maafkan cintaku, maafkan negoku yang telah membuat engkau jadi benci padaku. Mungkin ini semua omong kosong bagimu, tapi semua ini hanyalah untukmu, agar kau dapat kembali menggenggam tanganku.